Selamat siang Bapak Jimmy. Iya, selamat siang. Komentarnya Pak? Iya, kita kan negara hukum ya. Saya rasa itu pemerintah nggak usah banyak ngomong deh, pakai ormas mau dibubarkan atau masalah demokrasi. Kan kita ada hukum positif, itu dilaksanakan saja. Jadi dia mau bikin ormas atas nama apapun silahkan. Tapi begitu dia bertindak melanggar hukum ya ditindak aja tegas. Nggak usah berdalih-dalih apalah gitu. Dan itu kan udah ada hukum positif acara pidananya, jadi bisa diusut sampai ke otaknya, ke provokatornya, hukum semuanya aja, biarkan aja itu ormasnya tetap ada, mau berkuat-kuat silahkan, tapi begitu bertindak langsung tegas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri, selamat siang. Pak Heri, monitor Anda mohon dipelankan, Pak Heri, radionya. Baik, Ibu, saya mau kasih saran aja dari pemilihan yang tadi, baik dari Pak SBY maupun tindakan tegas terhadap itu kan sama aja. Artinya kalau SBY tegas itu ya sudah menjalankan poin yang kedua tadi. Jadi kalau pimpinannya nggak tegas ya siapa yang mau jalanin gitu. Itu aja Bu. Baik, terima kasih Pak Heri.